Jakarta, selamat pagi. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak perempatan, becak berjubel dan tukang becak ngedumel, lantaran ruang gerak makin sempit. Serta tak jarang pula kena bentak petugas bila nongol lebih sedikit saja dari batas. Atau bila di banyak pasar becek, pedagang bermodal kecil murung, lantaran hilang untung disebabkan terlalu banyak petugas. Jakarta, selamat siang. Siang. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di saban hari banyak penumpang taksi mengeluh, lantaran oleh sopir taksi dibawamu terjauh hingga mesti bayar dua kali lipat, disebabkan oleh argo yang asik meloncat-loncat. Atau bila di banyak bis kota seringkali penumpang kehilangan dompet lantaran dijepit rombongan copet. Adakah kerjasama yang baik dengan pengemudi? Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, selamat sore. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di jalan-jalan utama, kendaraan berbagai macam merek berdempetan dan melahirkan banyak polusi. Serta tak jarang pula pengemudi yang buru-buru melanggar peraturan lalu lintas. Terjadilah pengejaran oleh polisi. Tapi sayang, seribu kali sayang, lantaran sidangnya berjalan cepat, penyelesaian hukuman dilakukan dengan pembayaran denda gaya slip. Jakarta, selamat malam. Andai saja aku bisa lihat mukamu, Jakarta, oh, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak klub malam, bapak-bapak lupa sama anak dan istri, ibu-ibu lupa sama anak dan suami, janda-janda muda ngegaet anak-anak SMA, hansip kerjasama dengan maling dan sebagainya. Tak lupa juga tentang peristiwa rutin yang berlangsung terus, serta aman tentram di Taman Impian Jaya Ancol. Pasangan mesum asyik di saban sudut. Ada yang nyender di batang pohon kelapa, ada yang bikin mobil goyang-goyang, dan ada pula yang rendam di air laut sepaha sembari berbuat porno. Jakarta, Jakarta. Siang, sore, dan malam, Jakarta. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut.